pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Asy-Syafa'ah. Terakhir kita jelaskan makna ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man alladhi yasfa'u indahu illa bi idzni." Dan tidak ada orang yang akan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Syafaat yang musbatah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaatnya. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaatinya. Dan tentunya orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Dikarenakan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Pada hari itu, hari kiamat, di mana syafaat tidak bermanfaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dan juga orang yang ucapannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan syafaat, Surah An-Najm ayat 26. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Penjelasannya, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Ayat ini kakolihi seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Tidak ada orang yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti ayat, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَرِنَ لَهُ. Dan tidak bermanfaat sedikit pun syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Di ayat-ayat ini semakna ya, menyebutkan tentang syarat diterimanya syafaat. syarat ditetapkannya syafaat, yaitu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha kepada orang yang disyafaati. Nah, telah kita jelaskan makna lafad daripada ayat-ayat yang disebutkan tadi, wa kam min malakin fis samawat, dan betapa banyak malaikat yang ada di langit. Kam di sini kam yang sifatnya khabariyah, ya, bukan kam istifhamiyah. Kam yang sifatnya pengkhabaran, betapa banyak, ya, bukan kam yang sifatnya istifhamiyah, pertanyaan. Ya, dikatakan kam ada dua, ada kam khabariyah, ada kam istifhamiyah. Kalau kam istifhamiyah artinya berapa? Nah, kam kitaban indaka misalnya, berapa kitab yang engkau miliki? Nah, tapi kalau di sini kamnya kam khabariyah, pengkhabaran. Wa kam min malakin fis samawat, betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit-langit. Ini pun telah kita jelaskan bahwasannya asal tempatnya malaikat itu adalah di langit-langit. Nah, malaikat makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna ma amarallah, la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga makhluk yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang mulia, malaikat. Ya. Sampai ada ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memusuhi malaikat. Man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal, fa inna allaha aduwa lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memusuhi orang-orang kafir. Nah, diancam bagi orang yang memusuhi malaikat dengan kekafiran. Ya. Saking mulianya para malaikat, tetap syafaat mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Kecuali, ya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada orang yang Allah kehendaki dan juga kepada orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kana hada fi haqqil malaika al-muqarrabin, maka apabila ini, ya, pada hak malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja, syafaat mereka tidak bermanfaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'at hadhil andadi indallah, maka bagaimana mungkin kalian, wahai orang-orang bodoh, mengharapkan syafaat dari tandingan-tandingan ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Para malaikat saja tidak bermanfaat syafaatnya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin kalian, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang bodoh, mengharapkan tandingan-tandingan ini, sekutu-sekutu ini, baik berhala ataupun orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap wali. Yeah. Bagaimana kalian bisa mengharapkan mereka memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, wahuwa lam yasra' ibadataha wala arina fiha, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan untuk beribadah kepada tandingan-tandingan tersebut, dan juga tidak mengizinkan padanya. Bal qad naha anha an al sinati jami'i rasulihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari peribadahan kepada sembahan-sembahan tersebut melalui lisan semua para rasulnya. Wa anzala bin nahi an dhalika jami'a kutubihi, dan Allah menurunkan semua kitab-kitabnya melarang perbuatan tersebut. Semua rasulnya melarang kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua kitab-kitab yang Allah turunkan melarang dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas para malaikat saja makhluk yang mulia, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain malaikat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala dari surah Saba ayat 22 sampai 23. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Kulidu alladina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala darwatin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min shirki wa ma lahu minhum min zahir wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lah. Katakanlah, serulah, orang-orang yang kalian kira sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sebesar zarrah pun di langit-langit dan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min zahir. Dan mereka tidak memiliki sedikit pun persekutuan, perserikatan dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan tidak ada sedikit pun di antara mereka yang menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Dan tidak bermanfaat syafa'at sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarah penjelasannya, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, fil kalam ala hadil ayat, beliau berbicara tentang ayat-ayat ini. Wa qad qata'a Allahu al-asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikuna jami'uha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sebab-sebab yang mana orang-orang musyrikin semuanya bersandar, bergantung kepada sebab-sebab ini. Fal musyriku innama yattakhidu ma'budahu lima yahsulu minan naf'i. Sesungguhnya orang musyrik, mereka menjadikan sesembahannya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala lima yasulu lahu minan naf'i, dikarenakan manfaat yang bisa mereka raih dari sesembahan tersebut. Mereka menganggap sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan manfaat. وَالنَّفْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِمَّنْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِي الْأَرْبَعِ. Padahal, yeah, manfaat tersebut tidak akan ada kecuali dari orang yang padanya ada salah satu sifat di antara sifat-sifat yang empat ini. Nah, yeah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai sembahan, dikarenakan mereka akan mendapatkan manfaat dari Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai sembahan tersebut. Sementara manfaat tersebut tidak akan terwujud kecuali dari orang yang padanya memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat yang empat ini. Yang pertama, Imam Malikun lima yuriduhu abiduhu minhu. Ya, apakah dia Malikun yang memiliki terhadap apa yang diinginkan oleh penyembahnya? Nah, memiliki apapun yang diinginkan oleh penyembahnya. Wa illam yakun malikan kana syarikan lil malik. Kalau dia bukan yang memilikinya, maka dia adalah sekutu bagi yang memiliki apa yang diinginkan oleh yang menyembahnya. Fa illam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wal dhahiran. Kalau dia bukan sekutunya, maka dia adalah orang yang menolongnya, orang yang membantu kepada pemilik. Nah, yang memiliki apa yang diinginkan oleh orang yang beribadah kepadanya. Fa illam yakun mu'inan wala dhahiran kana safian indahu. Kalau seandainya dia bukanlah yang menolongnya, yang membantunya, maka dia sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang akan memberikan manfaat itu, nah, yang memiliki salah satu di antara empat sifat ini. Apakah dia sebagai pemilik alam semesta, memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahnya, atau walaupun dia bukan sebagai pemilik, tapi dia sekutu, sekutu bagi yang memiliki alam semesta ini. Atau kalau bukan dia sekutunya, dia sebagai orang yang menolong dan membantu yang memiliki alam semesta ini. Atau kalau dia bukan sebagai penolong atau yang membantunya, minimalnya dia yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanafa subhanahu al-maratibal arba'a nafyan murattaba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan empat tingkatan ini dengan penafian yang berurutan. La yamlikuna mithqala dzarrah, disebutkan mereka tidak memiliki apapun walaupun sebesar biji dzarrah. Dinafikan kepemilikan bagi mereka, tidak memiliki apapun di langit-langit dan di bumi. Kemudian Allah nafikan perserikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan tidak ada pada mereka itu persekutuan dalam penguasaan kepemilikan langit-langit dan bumi. Kalau Allah nafikan lagi bantuan mereka dalam memiliki langit-langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan setelah itu Allah pun nafikan syafaat di sisinya kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Ya, lihat Allah menafikan empat tingkatan ini dengan penafian yang berurutan. Ya. Muntaqilan minal a'la ila adna. Nah, berurutan tadi berpindah dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah. Ya. Yang paling tinggi, ya, memiliki nah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sementara mereka tidak memiliki, walaupun hanya sedikit saja. Nah, kemudian juga yang berikutnya dinafikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dinafikan sebagai yang membantu menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang paling rendahnya dinafikan juga syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Nah, fanafa al-milka ya wasyarika walmudhaharah wasyafa'ah. Maka Allah nafikan kepemilikan, nah, nafikan perserikatan, ya, Allah nafikan pertolongan dan bantuannya, dan Allah nafikan syafa'ah wasyafa'ah allati yadlubuhal musyrik. Allah nafikan juga syafa'at yang diminta oleh orang musyrik. Wa asbata syafa'ata la nasiba fiha al-musyrik. Dan Allah menetapkan syafa'at yang tidak ada bagian padanya, ya, li musyrikin, bagi orang musyrik. Wa yasyafa'atu bi idnihi, yaitu syafa'at dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari syafa'at dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan mereka orang-orang musyrik bukanlah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya, syarat ditetapkannya syafaat yang pertama izin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang musyrik, nah, kesalahan yang fatal yang mereka lakukan. Pertama, mereka meminta syafaat ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang yang dimintai syafaat tersebut tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Ya, kenapa dikatakan mereka orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka telah jatuh kepada perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Nah, fakafa bihadhihi al-ayah nuran wa burhanan wa tajridan lit-tauhid. Maka cukuplah dengan ayat ini sebagai cahaya, sebagai keterangan penjelas, wa tajridan lit-tauhid, dan pemurnian terhadap tauhid. Wa qad'an li usuli syirki wa mawadihi liman aqalaha. Ya. Dan cukuplah dengan ayat ini, nah, untuk memutuskan, memangkas akar-akar kesyirikan dan sumber-sumber kesyirikan bagi orang yang memahaminya. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, qul ad'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah. Allah katakan, serulah, panggillah orang-orang yang kalian kira sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ya, empat sifat yang tidak ada pada mereka. Yang padahal empat sifat ini, kalau ada salah satunya, ya, mereka itu bisa dijadikan memberikan manfaat. Tapi ternyata tidak ada salah satu pun di antara sifat-sifat tersebut. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki sesedikit pun, walaupun sebesar biji zarrah. Ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka pun ya tidak memiliki persekutuan di dalam kepemilikan langit-langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir. Mereka pun tidak membantu, tidak menolong dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Dan terakhir Allah katakan wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Ya. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya dengan ayat ini saja ya sudah cukup untuk menjadi cahaya keterangan, nah, dan untuk memurnikan tauhid serta memangkas pokok-pokok akar-akar kesyirikan dan sumber-sumber kesyirikan bagi orang yang memahaminya. Wal Qur'anu mamlu'un min amsalihha wa nadha'iriha, dan Al-Qur'an itu ya penuh dengan ayat-ayat yang semisalnya, ayat-ayat yang semakna dengan ayat yang disebutkan tadi. Walakin aktsarun nas la yashkuruna bidukhulil waqi tahtahu. Nah. Wa tadammanuhu lahu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak merasakan ya masuknya kenyataan ini di bawahnya dan terkandung padanya. Wa yadunnunaha fi naw'i wa qaumin qad khadhu min qabl. Mereka mengira nah ya, hanya pada satu jenis saja dan hanya pada kaum yang telah berlalu sebelumnya. Ya, mereka mengira perbuatan itu hanya terjadi pada kaum terdahulu saja. Ya. Walam ya'qibu warisan, dan mereka tidak meninggalkan ya pewarisnya. Ini anggapan mereka. Ya. Padahal perbuatan tersebut bukan hanya terjadi pada kaum terdahulu. Nah, ya. Tapi ada pewaris-pewarisnya melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil Qur'an. Dan inilah yang menghalangi hatinya ya, dari memahami Al-Qur'an. Naam. Wala amrullah in kana ulaika qad khalaw faqad warasahum wa qad warasahum man huwa misluhum aw syarrun minhum aw dunahum. Demi Allah. Ya. Yeah. Walaupun mereka nah, telah berlalu, orang-orang terdahulu tersebut telah berlalu, tapi mereka telah mewariskan ya, kepada orang yang semisal mereka atau orang yang lebih jelek dari mereka atau orang yang lebih rendah dari mereka. Nah, ya, terus saling mewariskan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Wa tanawul Qur'an lahum katanawulihi liulaika. Dan Al-Qur'an pun meliputi mereka sebagaimana mencakupi meliputi orang-orang terdahulu. Yeah. Jadi apa yang Allah sebutkan ini? Nah, bukan hanya perbuatan orang-orang terdahulu saja. Ini pun terjadi pada orang-orang sekarang ini. Ya, sementara orang-orang musyrikin, mereka mengira, nah, bahwasanya ini terjadi pada kaum yang terdahulu. Nah, ya. Adapun sekarang ini, mana mungkin orang muslim terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Ini hanya terjadi pada kaum terdahulu saja. Tapi sekarang ini seorang muslim tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Ini praduga prasangka yang batil yang salah. Nah, sehingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, walaupun mereka telah berlalu, tapi perbuatan mereka ini ya, diwariskan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Ya, yang semisal mereka atau lebih jelek dan lebih rendah dari mereka. Ya. Dan Al-Quran ini bukan hanya menyebutkan kepada orang dahulu saja. Nah, tapi intinya larangan ini bersifat umum. Ya. Dan disebutkan orang terdahulu ini sebagai pelajaran. Jangan sampai orang-orang yang setelahnya mengikuti perbuatan-perbuatan orang yang terdahulu yang di dalamnya kesyirikan, kekafiran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Natabillahu wa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.